dengan bayaran atau imbalan atau upah yang sifatnya diketahui. Berapa jumlahnya, berapa banyaknya, berupa apa? Makanan atau alat bayar atau yang lainnya. Ala amalin muayyan, atas pekerjaan tertentu. Jadi bukan sembarang pekerjaan. Kalau gaji itu bukan disebut ji'alah. Ji'alah itu bukan gaji yang ditetapkan berkafikum setiap bulan atau perharinya. Biqat in nazar an fa'ilihi, tanpa melihat siapa yang melakukannya, siapa yang mengerjakannya. Ini disebut dengan ji'alah. Yakni ji'alah adalah mengharuskan memberikan bayaran atau upah yang sifatnya diketahui. Diketahui oleh orang yang akan menerimanya. Cirinya jelas. Bendanya ada dan jelas. Ala amalin muayyan, atas pekerjaan tertentu. Biqat in nazar an fa'ilihi, tanpa melihat siapa yang melakukannya. Misaluhu, contohnya. Ayyakula, ada orang yang mengatakan, man wajada sayyaratil mafqudati falahu alfu riyal. Barang siapa yang menemukan mobilku yang hilang, maka dia saya beri upah sebesar 1000 rial. Maka upah ini disebut ji'alah, bukan gaji. Upahnya alfu rial, 1000 rial, itu diketahui. Iwadin maklum. Upahnya diketahui 1000 rial. Langsung, bukan berkafikum cicilan. Ala amalin muayyan, diketahui juga atas pekerjaan apa. Ternyata mencari mobil yang hilang pada contohnya tersebut. Biqat in nazar an fa'ilihi, dengan tanpa melihat siapa yang mendapatkannya atau melakukannya. Karena diumumkan secara umum, barang siapa yang menemukan mobilku yang hilang, maka baginya upah 1000 rial. Ini umum berarti. Biqat in nazar an fa'ilihi, tanpa melihat siapa yang melakukannya. Maka ini disebut ji'alah. Barakallahu. Maka dalam Islam, bagaimana hukumnya? Seperti ini. Hukmuha wa adillatuha. Hukum ji'alah dan dalil-dalilnya. Wa hiya minal uqud al-mubahati syar'an. Al-ji'alah ini termasuk akad yang boleh, yang mubah menurut syariat. Berarti boleh. Tapi kebolehannya ini tidak mutlak. Nanti ada syarat-syaratnya yang berkaitan dengan al-ji'alah. Barakallahu. Wa yadullu 'alaiha qauluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan kebolehan al-ji'alah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf ayat ke-72. Surat Yusuf ayat ke-72. Dalam surat Yusuf ayat ke-72 ini barakallahu memberitakan, menceritakan tentang piala Raja Mesir yang hilang. Yang sebenarnya itu merupakan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Nabi Yusuf supaya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendapatkan maksudnya, yakni bisa bergabung, bertemu, ya, berkumpul sejenak terlebih dahulu dengan saudaranya yang bernama Bunyamin, barakafikum, sebelum bertemu dengan ayah dan ibunya. Ketika barakafikum saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang pernah mendolimi Nabi Yusuf, yang beliau dibuang ke sumur, ya, kemudian diambil oleh barakafikum kafilah yang lewat, lalu diambil, kemudian dianggap sebagai budak, akhirnya menjadi barakafikum anak asuh raja yang ada di Mesir ketika itu. Ketika sudah besar barakafikum, ternyata Nabi Yusuf alaihissalam mengenali Bunyamin dan saudara-saudaranya dalam keadaan mereka tidak mengenali Nabi Yusuf. Mereka datang dari rumah, dari kampungnya dalam rangka meminta makanan ke kerajaan. Karena memang musim paceklik, barakafikum, kerajaan memberikan jatah kepada rakyatnya. Maka barakafikum Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang akan membalas pekerjaan orang-orang yang zalim. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala barakafikum mengatur untuk Nabi Yusuf alaihissalam piala raja, salah satunya barakafikum dimasukkan ke dalam kantong salah satu dari saudara-saudaranya yang telah mengambil makanan pokok. Ketika itu barakafikum qalu, para penyeru-penyeru kerajaan menyatakan, naftidu suwa al-malik, kami kehilangan piala-piala milik raja. Waliman ja'a bihim lubair wa ana bizain. Surat Yusuf ayat ke-72. Dan barang siapa yang bisa mengembalikan, mendatangkan piala tersebut, maka baginya upah makanan pokok seberat beban unta, dan akulah yang menanggungnya. Ternyata barakafikum mereka mengingkari, loh, kami bukan pencuri, kami ini datang ke sini bukan untuk melakukan pengerusakan di muka bumi. Akhirnya barakafikum Allah ceritakan dalam surat Yusuf bahwasanya kalau seandainya dari kalian ada yang ketahuan, maka balasannya adalah barakafikum bagi orang yang zalim, dia akan mendapatkan balasan. Akhirnya memang sudah diatur oleh Nabi Yusuf, beliau menaruh piala tersebut di kantong makanannya Bunyamin, barakafikum. Akhirnya ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, Bunyamin ini bisa bersama Nabi Yusuf sementara yang lain pulang. Kemudian menemui ayah Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa ayah Nabi Yusuf? Siapa? Belum kenal, belum kenal. Siapa Pak? Siapa ini? Aku lupa. Pernah tahu? Siapa? Ya, ya. Yakin? Pak Putut mau jawab ya kayaknya, Pak Putut. Nabi Ya'qub alaihissalam. Semenjak ditinggal oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang dikabarkan telah hilang, Nabi Ya'qub ini menangis terus sampai barakafikum kedua mata beliau memutih dan ubannya juga memutih. Ketika saudara-saudaranya ini pulang dalam keadaan tidak membawa Bunyamin, tambah sedih lagi. Akhirnya diminta untuk mencari kabar. Akhirnya barakafikum Nabi Yusuf alaihissalam meminta supaya semuanya datang, termasuk ayah dan ibunya, barakafikum. Akhirnya itulah menjadi takwil bahwasanya barakafikum 11 bintang dan juga bulan ya, barakafikum, sujud kepada matahari. Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakum jami'an. Jadi dalil tentang al-ji'alah adalah surat Yusuf ayat ke-72. Ini dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari hadis yang menunjukkan kebolehan al-ji'alah memberikan upah kepada orang yang bisa menemukan sesuatu yang hilang, misalkan dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Sebutkan oleh penulis, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridhai beliau, beliau bercerita, anna nasan min ashabin nabi alaihi salatu wassalam murru bihayyin min ahya'il arab. Bahwasannya pernah suatu ketika sejumlah para sahabat nabi, mereka pernah melewati sebuah kampung dari kampung-kampung Arab. Fastadahuhum, dikarenakan mereka sebagai musafir, mereka meminta izin untuk menjadi tamu mereka. Para sahabat meminta izin untuk menjadi tamu kampung Arab tersebut. Falam yudayifuhum, ternyata mereka tidak berkenan untuk menjadikan mereka sebagai tamu, tidak mau menjamu. Faludigo sayyidul hayyi, ternyata barakakum Allah takdirkan pemimpin atau penghulu kampung tersebut, desa tersebut disengat hewan berbisa. Faqalu lisahabah, maka masyarakat yang ada di situ yang bukan barakakum para sahabat, mereka bertanya kepada para sahabat, hal fikum min raqin, apakah di antara kalian ada memiliki obat penawar untuk menyembuhkan sengatan hewan berbisa ini? Qalu na'am, maka mereka para sahabat menyatakan, iya kami punya. Lakin akan tetapi, la naf'alu illa an taj'alu lana ju'lan, kami tidak mau memberikan obat penawar tersebut kecuali kalian memberikan kami upah. Ini menunjukkan boleh. Barakallahu. Nah, di sini para sahabat minta upah. Ini boleh. Kalau memang saling setuju. Faja'alu lahum qati asyiyah, maka mereka bersedia memberikan upah dengan upah berupa sekawanan kambing, tidak hanya satu kambing. Faraqahu rajulun minhum bi fatihatil kitab fabar ar-rajul, maka barakah fikum sebagian para sahabat meruqyah, ya, orang tersebut yang terkena sengatan hewan berbisa, barakah fikum, dengan surat al-fatihah. Akhirnya dengan izin Allah hilanglah sakitnya tersebut. Fa'atuhum atau fa'atauhum bisyah, lalu mereka memberikan upah sekawanan kambing tersebut kepada para sahabat. Namun para sahabat mengatakan sebagiannya, faqalu la na'khudhuha hatta nas'ala Rasulullah alaihi salatu wassalam, kami tidak mau mengambilnya dulu sampai kami bertanya apakah boleh, ya, bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maksudnya kok banyak sekali atau berkafikum muncul keraguan-raguan mungkin. Falamma raja'u sa'aluhu. Tatkala mereka kembali pulang menemui Nabi, barulah mereka bertanya kepada Nabi. Faqala lahum alaihi salatu wassalam. Maka Nabi bersabda, memberikan jawaban kepada mereka para sahabat. Khudhu minhum. Kalau gitu, ambillah upah tersebut dari mereka. Wadribuli ma'akum bisahmin. Dan sertakanlah aku bersama kalian supaya mendapatkan bagian tersebut. Yani sama-sama merasakan. Barakallahu'alaikum. Dan yang dilakukan Nabi ini bukan meminta-minta yang tercela. Seorang penguasa itu boleh minta kepada rakyat. Dan ini barakallahu'alaikum tentunya bukan kezaliman. Dan sebaliknya, rakyat boleh langsung minta kepada penguasa kalau memang barakallahu'alaikum membutuhkan. Yang dilarang adalah meminta-minta terhadap sesama dalam keadaan dia sendiri sudah tercukupi. Barakallahu'alaikum. Pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini barakallahu'alaikum menunjukkan kepada kita di antara obat terkena sengatan hewan berbisa adalah diruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah. Dulu pernah di Al-Bainah ada santri disengat ular. Maka dia hanya membacakan Al-Fatihah saja, alhamdulillah sembuh. Tapi kalau kita kurang yakin, ya sudah. Kita ikat ya di atas, mungkin barakallahu'alaikum sengatan tersebut bisa tanya dokter barakallahu'alaikum, lalu kita sambil baca Al-Fatihah sambil ke berobat ke dokter. Nanti kok sebelum sampai sana sudah sembuh, merasa heran, ya beritahu. Ternyata obat kalian kalah manjurnya dengan Al-Fatihah, dok. Barakallahu'alaikum. Tapi wallahualam, seperti ular berbisa, kobra misalkan, atau ular yang hijau, bismillah, dengan keyakinan, ya akan hilang. Tapi kalau, aduh Al-Fatihah aku kayaknya enggak fasih ini. Gini, wah, ragu semua. Ya sudah, sambil baca Al-Fatihah, lari ke IGD. Barakallahu'alaikum. Kemudian, bolehnya meminta upah. Dalam hadis ini, barakallahu'alaikum. Bolehnya meminta upah, dan hukum al-ji'alah itu merupakan akad yang diperbolehkan. Namun, barakallahu'alaikum, al-ji'alah ini tidak berlaku secara mutlak, boleh, tanpa ada aturan. Semuanya ada aturan. Barakallahu'alaikum. Seperti tadi ya, sebutkan contohnya, barang siapa yang menemukan mobilku yang hilang, maka dia mendapatkan upah 1.000 rial. Maka kalau telah didapat, barakallahu'alaikum, maka diberi. Dan kita masuk pada permasalahan yang kedua, yang terakhir, tentang hukum yang berkaitan dengan al-ji'alah. Al-mas'alatu tsaniyah, al-ahkam al-muta'alliqatu biha. Permasalahan yang kedua adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan al-ji'alah. Wa yata'allaqu bil-ji'alah al-ahkamul atiyah. Dan yang berkaitan dengan akad al-ji'alah padanya ada beberapa hukum sebagai berikut. Al-awwal, hukum yang pertama. Yushtaratu fil multazimi bil ju'li ayyakuna sahihat tasarruf. Dipersyaratkan bagi orang yang hendak memberikan upah, yang dia mulai mengumumkan barangnya yang hilang, yang mulai membuka akad ji'alah, dipersyaratkan bagi orang tersebut, dia benar-benar akan merealisasikannya. Sorih, tidak bohong. dan padanya jelas berkafikum yang diumumkan itu memang barang miliknya. Ya, tidak bisa kemudian berkafikum ya, si A mengumumkan secara umum. Akhirnya si B dengar. Nah, bertemu dengan si C. Nah, si C ini tidak tahu menahu. Tidak tahu kalau ada al-jialah diumumkan sama si B. Si B, ada ini hilang, burungku hilang. Nah, dia bohong. Beda kalau punya si A hilang. Ayo kita cari sama-sama. Itu beda lagi. Tapi kalau dia mengaku milik dia, hilang, kemudian di ketemu, tapi diberi imbalan di bawahnya lagi. Maka ini dolim. Wa fil amil ayyakuna qadiran alal amal. Dan orang yang siap menerima akad jialah tadi, dia itu adalah orang yang mampu melakukannya. Kalau tidak mampu, maka tidak sah, tidak boleh. Barang siapa yang menemukan HP saya yang tenggelam di sungai ini, saya beri uang 100.000. Dan dia tidak bisa renang, nyemplung. Wah, akhirnya ditolong. Kasihan, ya, tidak sah juga. Tidak sah seperti ini. Harus mampu. Yang kedua, hukum yang kedua. Asani ayyakunal amalu mubahan. Pekerjaan yang ada pada jialah tersebut adalah pekerjaan yang mubah, yang boleh. Amalan pekerjaan yang di berkafikum umumkan, yang disuguhkan, itu adalah pekerjaan yang mubah. Kalau yang haram maka tidak boleh. Fala tasihhu ala muharram kalina'in. Maka tidak sah apabila itu terkait dengan benda yang haram, seperti alat musik atau sona anti homerin, atau alat-alat untuk memeras atau membuat homer, aunahwihima, atau semisal dengan itu yang haram, maka tidak boleh, tidak sah. Barang siapa yang menemukan, misalkan barakafikum, narkobaku yang hilang, ciri-cirinya disebutkan, maka dia mendapatkan setengahnya, atau dia mendapatkan upah sekian, maka tidak boleh, haram hukumnya. Barang siapa yang menemukan gitarku, maka nanti saya beri hadiah, imbalan, haram. Lalu bagaimana kalau kita ikut nyari tapi nemu itu dirusak, dipatahkan atau dibuang? Maka barakafikum, ini perkaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu yang ihsan, yang bagus. Jangan dengan cara yang bisa mendatangkan kejelekan yang lebih besar atau lebih parah. Maka ya dinasehati barakafikum. Mas, om, kalau mengumumkan atau memberikan jialah itu jangan pada perkara haram. Gitar itu haram hukumnya. Dinasihati dengan baik. Kalau dia tidak mau ya sudah. Kalau kita tidak mampu menasihati ya sudah, urusan orang lain barakafikum. Hukum yang ketiga, asalit. Alla yuwaqqatul amalu biwaqtin muhaddad. Jialah pada pekerjaan tersebut tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Falau qala, seandainya ada orang yang mengatakan, yang merasa kehilangan, man radda jamali ila nihayatil usbu' falahu dinar. Barang siapa yang menemukan ontaku yang waktunya itu sampai seminggu, atau melebihi dari seminggu, maka dia mendapatkan 1 dinar, 1 keping mata uang emas. Lam yasih, maka seperti ini tidak sah. Kenapa berkomikum? Karena dia mempersyaratkan dengan waktu. Nah, kalau belum 1 minggu, ternyata 1 hari sudah dibawa. Oh, saya mintanya 1 minggu kok. Tidak bisa. Maka berkomikum, setelah diumumkan, tidak perlu diberi waktu. Kapan ditemukan, ya sudah, diberilah upahnya. Barakallahu, maka seperti itu. Kasihan orang yang segera mencari, oh saya waktunya minta besok kok dikembalikan. Dah saya ini tidak bisa merawat onta kamu ini. Ya tak lepas ya. Gitu. Maka tidak bisa barakallahu. Seperti ini ada madharat. Yang terakhir, rabi' annaha aqdun ja'is. Akad tersebut masuk pada akad yang boleh, bukan akad yang haram. Yakni likullin minat tarafain fashuha, masing-masingnya boleh membatalkan akad ji'ala. Namun barakallahu, pembatalan ini ada syarat, tidak sembarangan. Fa in fasakhaha al-ja'ilu falil 'amil ujrah al-mithli. Kalau yang membatalkan adalah pihak orang yang kehilangan, sementara barakallahu orang yang sedang mendapatkan ya pekerjaan tersebut sudah mulai mencari kesana kemari, sudah setengah harian dibatalkan, kan rugi. Maka barakallahu, orang yang sedang mencari tadi berhak mendapatkan ya semisal dengan orang yang mendapatkannya, upahnya sama. Apalagi sudah dapat dibatalkan, maka tidak bisa. Wa in fasakhaha al-amilu fala syai'a lahu. Beda halnya dengan apabila yang membatalkan adalah orang yang menerima pekerjaan tersebut. Ya sudah, saya nyari. Saya juga nyari. Tengah perjalanan tidak dapat, dia membatalkan. Terus besoknya ada yang dapat, maka tidak bisa. Orang yang tadi membatalkan kemudian meminta pada orangnya yang kehilangan tersebut. Saya kemarin kan nyari juga cuma tidak dapat, maka saya juga dapat. Tidak bisa. Maka seperti ini berkata-kata. Jadi masing-masingnya tidak saling dirugikan. Jadi tentang al-ji'alah yang disebutkan dalam kitab Fikih Muyassar ini berkata-kata hanya 1 halaman. Tidak sampai 1 lembar. Ya, hanya 1 halaman, 1 muka. Maka pada sore ini berkafikum kajian tentang al-ji'alah sudah selesai sampai di sini. Wallahu ta'ala bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salahnya ini dari anak pribadi dan dari syaitan, benarnya ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa hifdzakumullah. Barakallahu fikum.